Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan hadis yang ke-1258. Dan sekarang kita masuk pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-1259. Dan masih pada pembahasan tentang haddus sariqah, tentang hukum had pencurian. Wa an Abi Umayyah Al-Mahzumi radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilissin qadi atarafa i'tirafan wa lam yujad ma'ahu mata. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ikhaluka sarakta? Qala bala. Fa'ada alaihi marrataini aw thalathan fa'amara bihi faquti'a waji'a bihi faqala nabi sallallahu alaihi wasallam istaghfirillah wa tub ilaih. Faqala astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala allahumma tub alaihi thalathan. Akhrajahu Abu Dawud wa lafdhu lahu wa Ahmad wa Nasa'i wa rijaluhu thiqatun. Wa an Abi Umayyah Al-Mahzumi radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Umayyah Al-Mahzumi semoga Allah meridainya berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisin, dihadapkan atau didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pencuri. Qad i'tarafa i'tirafan wa lam yujad ma'ahu mata'un. Sungguh dia telah benar-benar mengaku dan tidak didapatkan, tidak ditemukan bersamanya barang curiannya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ikhaluka sarakta? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, saya mengira kamu tidak mencuri. Qala bala. Orang tersebut menyatakan, bala, benar saya mencuri. Fa'ada alaihi marrataini aw thalathan. Maka beliau mengulanginya dua kali atau tiga kali. Fa'amara bi faquti'a. Maka Nabi memerintahkan untuk dipotong tangannya. Waji'a bihi, dan dia didatangkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, istaghfirillah wa tub ilai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beristighfarlah kamu kepada Allah, minta ampunlah kamu kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Faqala astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka orang tersebut mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya beristighfar, saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Faqala Allahumma tub alaih talatan. Maka Nabi bersabda, Allahumma tub alaih talatan. Ya Allah, berilah dia taubat 3 kali. Akhrajahu Abu Dawud wa lafzulahu hadis. Ini dikeluarkan Abu Dawud dan lafad hadis ini lafad Abu Dawud. Wa Ahmad wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Nasa'i. Wa rijalu thiqatun. Dan para perawi hadis ini, orang-orang yang meriwayatkan hadis ini, thiqatun, terpercaya. Dan dari Abu Umayyah al-Mahzumi, semoga Allah meridainya, berkata, dihadapkan atau didatangkan seorang pencuri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sungguh pencuri itu telah benar-benar mengaku mencuri. Dan tetapi tidak didapatkan, tidak ditemukan barang curiannya bersama dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, saya menyangka kamu tidak mengira. Apa saya menyangka kamu tidak mencuri? Orang tersebut menyatakan, benar, saya mencuri. Maka Nabi mengulangi hal itu kepadanya 2 kali atau 3 kali. Maka Nabi memerintahkan agar supaya dia dipotong tangannya dan didatangkan. Maka Nabi SAW bersabda, beristighfarlah kamu kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Maka orang tersebut mengatakan, astaghfirullah wa atubu ilaih, saya beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan saya bertobat kepadanya. Maka Nabi bersabda atau mendoakan, ya Allah, berilah dia taubat atau terimalah taubatnya 3 kali. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan lafadz hadis ini lafadz riwayat Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dan orang-orang yang meriwayatkan hadis ini, para perawi hadis ini thiqatun, terpercaya. Kemudian hadis berikutnya 1260, wa akhrajahul hakim min hadis Abi Hurairah fasaqahu bi ma'nahu wa qala fihi idhhabu bihi faqta'uhu thumma ihsimuhu wa akhrajahu al-Bazzar aidan wa qala la ba'sa bi isnadih. Al-Hakim mengeluarkan hadis ini dari hadis Abu Hurairah, maka beliau membawakan hadis ini bi ma'nahu, dengan maknanya. Dan beliau, Nabi bersabda dalam hadis tersebut, idhabu bihi, bawalah dia. Faqta'uhu, potonglah tangannya. Thumma simuhu, kemudian hentikan aliran darahnya. Wa akhrajahu al-Bazzar aidan. Hadis ini dikeluarkan juga oleh al-Bazzar. Dan beliau menyatakan, la ba'sa bi isnadi, tidak mengapa dengan sanadnya. Pada hadis yang ke-1259 disebutkan bahwasanya didatangkan seorang lisnasarid, didatangkan atau dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pencuri. Yang pencuri itu telah benar-benar mengaku mencuri, tetapi tidak didapatkan, tidak ditemukan barang curian bersamanya. Dihadapkan kepada Nabi seorang pencuri yang telah benar-benar mengaku mencuri, akan tetapi tidak ditemukan barang curian pada dia. Mengaku mencuri, tapi bukti barang curiannya tidak ditemukan bersamanya. Karena itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menawarkan dan menganjurkan agar dia mencabut pengakuannya, Nabi mengatakan, "Ma yukhaluka sarabta?" Saya tidak menyangka kamu mencuri, atau saya menyangka kamu tidak mencuri. Ini ungkapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk anjuran agar dia mencabut pengakuannya, agar supaya tidak ditegakkan hukum had potong tangan padanya. Karena mengaku mencuri namun tidak ditemukan barang curian bersamanya. Orang tersebut nyatakan, menegaskan, benar saya mencuri. Kemudian Nabi mengucapkan itu kepada orang tersebut. Ya, mempertegas dan menganjurkan untuk dia mencabut curiannya, pengakuannya. Tetapi tetap orang tersebut mengaku mencuri. Orang tersebut tetap mengaku mencuri. Ya. Orang mengaku mencuri setelah dihadapkan kepada Nabi, barang curiannya tidak ditemukan bersamanya. Kemudian Nabi menganjurkan untuk mencabut pengakuannya. Karena barang curiannya tidak ditemukan bersamanya. Tetapi orang tersebut tetap pada pengakuannya. Nabi menganjurkan untuk mencabut pengakuannya itu barangkali dia itu mencuri yang belum mencapai batas nisab pencurian yang mengharuskan dipotong tangannya, apa pelakunya dipotong tangan, atau barangkali dia itu mencuri yang itu sebetulnya bukan termasuk pencurian yang mewajibkan, yang mengharuskan ditegakkan hukum potong tangan. Tetapi orang tersebut tetap mengaku mencuri. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dilaksanakan hukum had pada orang tersebut, yaitu dengan dipotong tangannya. Kemudian didatangkan, setelah potong tangannya, kemudian didatangkan kepada Nabi. Setelah didatangkan kepada Nabi SAW menyatakan sebagai perintah kepada orang tersebut untuk meminta ampun kepada Allah dan bertaubat. Istaghfirullah wa tub ilaih. Kamu minta ampun kepada Allah. Istighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Kemudian orang tersebut menunaikan perintah Nabi untuk meminta ampun dan bertobat kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang tersebut agar Allah menerima taubatnya. Allah doakan, apa Rasulullah doakan 3 kali, Allahumma tub alaih, Allahumma tub alaih, Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubat dia, atau berilah dia taubat. Ya Allah, berilah dia taubat. Kemudian tentang kedudukan hadis ini ada ikhtilaf dengan para ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Dan Asy'ari Al-Albani, beliau termasuk yang mendhaifkan hadis ini dalam Dhaif Abi Dawud nomor hadis ke-4380. Kemudian di hadis berikutnya, hadis yang sama diriwayatkan oleh Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah, di dalam hadis tersebut Nabi menyatakan, idhabu bihi, bawalah dia. Setelah pencuri itu mengaku dan tetap pada pengakuannya, walaupun dianjurkan oleh Nabi untuk mencabut pengakuannya, tetap pencuri itu mengaku mencuri. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat yang ada untuk dibawa untuk ditunaikan padanya hukum had, itu potong tangan. Ya. Bawalah dia, faqta'uhu, maka potonglah tangannya. Thumma simuhu, kemudian hentikan aliran darahnya. Hentikan aliran darahnya dengan cara jadi minyak ini dibakar atau dipanaskan, bukan dipanaskan sampai mendidih, kemudian potongan tangannya itu, bekas potongannya itu dimasukkan untuk kemudian menghentikan darahnya, ya, agar supaya pembuluh darahnya itu tertutup. Nah, itu makna ahsimuhu. Nah, hadis ini tentang marfu'nya disandarkan kepada Nabi, dikatakan oleh Syalbani dhaif, dan yang sahih yang benar hadis ini adalah mursal, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Irwa di nomor hadis 2431. Tentang isi hadis ini, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, bahwa hadis ini sebagai dalil atau menunjukkan beberapa faedah hukum. Di antaranya adalah bahwa hadis ini sebagai dalil annal mu'tarif bis-sariqah idza lam tujad mahu mata, bahwa orang yang mengaku mencuri tetapi tidak didapatkan barang curian pada dia, maka disyariatkan atau disunnahkan untuk ditalkin, dituntun, dianjurkan untuk mencabut pengakuannya. Mencabut pengakuannya agar supaya tidak ditunaikan, tidak ditegakkan hukum potong tangan padanya. Ketika orang atau pencuri mengaku untuk mencuri, tetapi tidak ada bukti barang curiannya. Bukti yang lain seperti adanya saksi, kemudian bukti barang curian tidak didapatkan pada orang tersebut. Ini disyariatkan agar supaya ditalkin, dituntun, dianjurkan untuk mencabut pengakuannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada pencuri dihadapkan kepada Nabi, kemudian dia mengaku mencuri dan benar-benar mengaku, tapi barang curian tidak ditemukan, ya. Tidak ada bukti pencurian yang ada pada dia, hanya pengakuan dari dia. Nabi anjurkan untuk dia mencabut pengakuannya. Nabi anjurkan untuk dia mencabut pengakuannya. Dengan Nabi menyatakan, ma ikhaluka sarakta. Maknanya, ma adhunnuka sarakta. Saya tidak menyangka kamu mencuri. Ini adalah anjuran, tawaran untuk dia mencabut pengakuannya. Yang dengan diucapkan tersebut, diharapkan. Dia kemudian mengiyakan dengan menyatakan, betul, saya seperti persangkaan engkau, saya tidak mencuri. Ya Rasulullah. Tetapi orang tersebut tetap mengaku mencuri. Nah, terkait dengan masalah ini, para ulama ada beda pendapat. Apakah ketika ada orang mengaku mencuri, apakah hakim yang menerima pengakuan itu disunahkan untuk menawarkan dia mencabut pengakuannya? Ini ada beda pendapat dengan para ulama. Sebagian ulama menyatakan disunahkan hakim itu untuk menawarkan kepada orang yang mengaku mencuri untuk mencabut pengakuannya. Nah, kalau mencabut pengakuannya, maka hukum had itu ditiadakan. Tidak terkena hukum had, tidak terkena hukum potong tangan. Itu kalau mencabut pengakuannya. Karena itu adalah termasuk dari perkara subhat, di mana bahwa hukum had itu akan terangkat, tertolak dengan adanya subhat. Masih adanya kerancuan, ketidakpastian perbuatannya itu. Sebagian ulama menyatakan tidak disunnahkan untuk menawarkan dan menganjurkan orang yang mengaku mencuri untuk mencabut pengakuannya. Di sini ada beda pendapat di kalangan para ulama. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, beliau merojihkan menguatkan pendapat ulama yang menyatakan tidak disunnahkan bagi hakim untuk menganjurkan dan menawarkan mencabut pengakuannya. Ya, itu tidak disunnahkan. Dan ini yang dirojihkan, yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Kecuali jika di sana ada keadaan-keadaan yang menuntut untuk ditawarkan mencabut pengakuannya, seperti dalam hadis ini. Ya. Seperti di dalam hadis ini. Di mana seorang pencuri dihadapkan kepada Nabi dan dia betul-betul mengaku mencuri, tetapi tidak ada bukti, barang curiannya tidak ditemukan. Nah, ini keadaan yang menuntut untuk hakim atau orang yang menerima pengakuan menawarkan akan dia mencabut pengakuannya, mengaku mencuri, tapi tidak ada buktinya, tidak ditemukan barang curiannya. Ini keadaan yang menuntut bagi hakim untuk menganjurkan, menawarkan, mencabut. Ya. Nah, kalau keadaan orang yang mengaku itu menuntut untuk ditawarkan mencabut pengakuan, maka yang seperti itu disyariatkan, yang seperti itu disunahkan, seperti yang ada di dalam hadis ini. Ya. Di mana disebutkan dalam hadis ini seorang mengaku mencuri, tetapi tidak ditemukan barang curian pada orang tersebut. Ya. Hal itu dikhawatirkan. Kenapa kok ditawarkan untuk dia mencabut? Karena dikhawatirkan orang ini menyangka, mengira dia mencuri. Nah, orang ini menyangka bahwa mencuri sedikit atau banyak sama saja ditetapkan sebagai pencurian yang mengharuskan ditunaikan hukum had. Barangkali ada persangkaan seperti itu sehingga ditawarkan untuk mencabut pengakuannya. Atau barangkali orang yang mengaku mencuri itu mengira bahwa pencurian yang sedikit masih di bawah nisab pencurian itu ditetapkan sebagai pencurian yang harus ditegakkan hukum had, potong tangan padanya. Karena itu perlu ditawarkan. Akan tetapi tidak semua orang yang mencuri dan kemudian mengaku mencuri ditawarkan untuk mencabut, tidak. Ya. Kalau orang mengaku mencuri, ya. Kemudian barang curiannya itu didapatkan, ditemukan ada pada dia. Dia mencuri, mengaku mencuri dari rumahnya orang tertentu, mencuri dari barang yang disimpan. Nah, yang seperti ini tidak perlu untuk ditawarkan, tidak disyaratkan untuk ditawarkan untuk mencabut pencuriannya. Barangnya ada, dia mencurinya juga dengan jelas, nah, dia mengaku. Maka yang seperti itu tidak disunahkan ditawarkan untuk mencabut pengakuannya. Sehingga hadis ini juga sebagai dalil tentang diakuinya dan diterimanya atau ditetapkannya pencurian dengan pengakuan dari pelakunya. Ya. Kalau ada orang mencuri kemudian mengaku mencuri, ya, maka pengakuan itu ditetapkan. Ya. Sebagai pencurian, kemudian hukum had pencurian potong tangan ditegakkan. Sehingga hadis ini juga sebagai dalil bahwasannya anna haddas sariqah yathbutu bil iqrar. Hadis ini sebagai dalil bahwa hukum had pencurian yaitu potong tangan ditetapkan dengan adanya iqrar, dengan adanya pengakuan. Ya. Nah. Ketika ada orang mencuri kemudian mengaku mencuri dan kemudian syarat-syarat yang lain dari syarat-syarat pencurian seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu ada, maka pengakuan itu diakui dan ditetapkan untuk ditegakkan hukum had padanya, yaitu hukum had pencurian. Nah, kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, bahwa hadis ini sebagai dalil tentang hikmatu Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu inna wa'ada 'alaihi hadzal qaul 'iddata marratin. Hadis ini menunjukkan tentang hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan tentang hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bijaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengulang ucapan ini, itu mengulang tawaran ini, ma ikhaluka sarqta, ya, sebagai anjuran untuk dia mencabut pencuriannya sampai beberapa kali. Karena memang keadaannya itu menuntut untuk ditawarkan dia mencabut pengakuannya. Keadaannya itu menunjukkan dia tidak mencuri karena tidak ada barang curian ada padanya. Sehingga Nabi sampai mengulang-ulangnya. Tetapi orang tersebut tetap mengaku mencuri. Maka pengakuan itu dijadikan dasar untuk ditegakkan hukum had padanya itu potong tangan. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil annahu yanbaghi lil insan idza amara shakhsan bil istighfar wat taubah min ayyi dhanbin kana sharriha sadrahu lahu ayasra sadrahu wa yusarriha sadrat taib. Seyogyanya bagi manusia ketika memerintahkan seorang untuk beristighfar dan bertaubat dari dosa apa saja, seyogyanya dia itu lapang dada dan melapangkan dada orang yang bertaubat, kemudian mendoakan taubat untuknya. Ketika seorang memerintahkan kepada orang lain untuk beristighfar, minta ampun pada Allah, dan memerintahkan untuk bertaubat kepada Allah dari dosa apa saja, bukan hanya pencurian tapi dosa apa saja, itu hendaknya lapang dada dan melapangkan dada orang yang bertaubat, sehingga orang yang bertaubat itu menerima dengan lapang dada. Kemudian mendoakan kepadanya, mendoakan agar Allah menerima taubatnya. Seperti Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaih, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubatnya dia. Sehingga dengan yang seperti itu akan membangkitkan semangat, membuat semangat orang tersebut dalam taubatnya. Kemudian di sini juga menunjukkan tentang disyariatkan menghentikan aliran darah yang keluar dari pencuri yang dipotong tangannya. Dan hukumnya adalah wajib. Wujubu hasmi yadisari. Wajib untuk menghentikan darah dari tangan pencuri yang dipotong tangannya. Karena Nabi SAW memerintahkan. Nah, al-hasmu menghentikan aliran darah dari tangan yang dipotong, tangan pencuri yang dipotong, itu dinyatakan oleh para ulama, oleh al-fuqaha, caranya itu adalah mencelupkan tangan yang dipotong ke minyak yang dipanaskan, yang dengan itu nanti pembuluh darah itu akan tertutup sehingga darah itu terhenti. Dan hukumnya wajib. Nah, apakah menghentikan aliran darah dari tangan pencuri dipotong tangannya harus dengan cara seperti itu? Atau bisa dengan cara yang lain? Dijelaskan oleh para ulama. Caranya tidak harus seperti itu. Kalau ada cara lain yang lebih baik, yang lebih mudah, yang lebih tepat, maka itu lebih baik. Tidak harus dengan cara al-hasm, yaitu minyak dipanaskan kemudian bekas potongan tangan dimasukkan. Maksudnya tangan yang dipotong dimasukkan. Tidak harus dengan cara seperti itu. Kalau ada cara yang lain yang lebih baik, yang lebih tepat, maka itu lebih baik dilakukan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu, sampai dalam menyembelih, membunuh juga dengan cara yang baik. Nah, ketika memotong tangan pencuri, ketika menegakkan hukum had pencurian, yaitu memotong tangan pencuri, apakah boleh pencuri itu dibius? Dibius, kemudian potong tangannya agar supaya ya tidak terasa. Maka jawabannya boleh. Pencuri itu dibius, kemudian dipotong tangannya. Itu diperbolehkan. Kenapa? Karena tujuan dari menegakkan hukum had pencurian, yaitu potong tangan, tujuannya itu adalah bukan untuk menyakiti, tapi tujuannya itu adalah untuk menghilangkan tangan sebagai hukuman dari pencurian. Tujuannya itu bukan menyakiti, tujuannya. Ya. Kalau tujuan itu tercapai dengan cara adanya pembiusan, maka boleh. Nah, seperti itu diperbolehkan. Nah, kalau hukum cambuk, ya, hukum cambuk karena tuduhan menuduh orang lain berzina, atau cambuk karena zina atau rajam, apakah boleh dilakukan pembiusan seperti potong tangan? Jawabannya tidak, karena beda tujuannya. Kalau cambuk, tujuannya itu adalah memang untuk memberikan hukuman yang itu adalah untuk al-ilam, yaitu hukuman yang menyakitkan, sehingga enggak boleh. Dengan dibius tujuan dari hukuman tidak tercapai, tidak mencapai tujuan, maka enggak boleh. Kalau hukumannya ada orang melakukan suatu tindak pelanggaran yang menuntut dihukum cambuk, maka enggak boleh dibius baru dicambuk, enggak boleh. Tapi kalau potong tangan karena mencuri boleh, beda tujuannya. Yang ini tujuannya adalah hukumannya untuk agar dia merasakan sakit, ya, sehingga dia mendapatkan hukuman dengan sakitnya itu. Yang ini tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk menghilangkan tangannya. Maka yang ini boleh adanya pembiusan, dibius, yang ini enggak boleh. Nah. Demikian juga kisos, ya. Kisos juga enggak boleh. Ada orang berbuat jahat kepada orang lain, melakukan tindak jinayah, pelanggaran kejahatan kepada orang lain dengan memotong tangan orang lain. Nah, memotong tangan orang, kemudian dikisos. Orang ini dikisos. Nah, ketika melaksanakan kisos enggak boleh dibius. Ya, karena ini hukuman kisos. Ya. Yang biar dia merasakan seperti apa yang dilakukan, ya. Ketika mendzalimi, menyakiti, berbuat jahat kepada orang lain, enggak boleh. Ya. Dibius. Nah. Itu beberapa faedah hukum dari hadis yang 1259 dan 1260. Nah. Kemudian ketika di antara faedah yang lain, ketika hukum had pencurian ditunaikan pada orang yang mencuri, yaitu potong tangan, maka disyaratkan untuk mengingatkan kepada orang yang mendapatkan hukuman tersebut untuk beristighfar dan meminta ampun kepada Allah. Nah, beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang menyatakan, bukankah orang yang menjalani hukum had seperti potong tangan, cambuk atau yang lainnya, bukankah dosanya itu diampuni? Jawabannya, iya betul, diampuni. Kenapa kalau sudah diampuni kemudian dianjurkan untuk bertaubat? Dianjurkan untuk bertaubat itu agar supaya dia tetap dalam taubatnya, dan juga agar dia itu tidak mengulangi perbuatannya, karena mungkin orang yang melakukan perbuatan tersebut yang dengannya dia mendapatkan hukuman, mungkin dia suatu saat mengulangi perbuatan tersebut, tapi dengan diperintahkan dia bertaubat, kemudian bertaubat dengan benar, diharapkan dengan itu dia tidak mengulangi perbuatannya, dan dengan itu akan mengokohkan taubatnya, dan dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah atas perbuatan-perbuatan dosa. Baik, kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya, hadis yang ke-1261. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد رواه النسائي وبين أنه منقطع وقال أبو حاتم هو منكر وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه dan dari عبد الرحمن بن عوف semoga Allah meridainya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaghramu sariqu pencuri tidak mengganti barang yang dicuri idza uqima alaihi alhadd apabila ditegakkan hukum had padanya rawahu Nasa'i. Hadis riwayat Nasa'i wa bayyana annahu munqati, dan beliau menjelaskan bahwasanya sanad hadis tersebut munqati, terputus. Wa qala Abu Hatim, dan Abu Hatim mengatakan huwa mungkar, hadis itu hadis mungkar. Dan dari Abdurrahman bin Auf, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pencuri tidak perlu mengganti barang yang dicuri apabila ditegakkan hukum had padanya. Pencuri tidak mengganti barang yang dicuri jika ditegakkan hukum had padanya, yaitu jika pencuri itu dipotong tangannya sebagai hukum had. Hadis riwayat oleh An-Nasa'i, dan An-Nasa'i menjelaskan hadis tersebut munqati, terputus sanadnya, dan Abu Hatim menyatakan hadis itu mungkar. Hadis ini hadis yang dhaif, didhaifkan oleh para ulama. Ya. Dikatakan oleh Abu Hatim, hadis ini hadis mungkar, hadis mungkar, hadis yang dhaif, menyelisih yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, menyelisih perawi yang thiqah. Hadis mungkar. Dan hadis ini juga didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Dhaif An-Nasa'i, nomor hadis 4999. Jadi hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dasar atau dalil suatu hukum. Tentang isi hadis, bahwa orang yang mencuri kalau sudah ditegakkan hukum had, yaitu dipotong tangannya, tidak perlu mengganti barang curian. Namun hadis ini hadis yang dhaif, hadis ini hadis yang lemah. Sehingga pencuri yang mencuri harta orang lain itu wajib untuk mengganti barang yang dicuri, meskipun sudah ditegakkan hukum had padanya, sudah dipotong tangannya. Karena ya, pencuri itu dia memiliki apa, pencuri yang mencuri, orang yang mencuri, dia melakukan tiga pelanggaran. Dia melakukan tiga pelanggaran. Yang pertama, dia melanggar karena maksiat kepada Allah dan Rasulnya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mengharamkan pencurian, dia langgar. Allah mengharamkan harta orang lain, hartanya kaum muslimin. Ya. Dan Rasulullah mengumumkan pada Haji Wada tentang amwalul muslimin, darahnya kaum muslimin itu haram. Dia langgar ini. Dia ambil harta orang lain. Ini pelanggaran yang pertama. Pelanggaran yang kedua, dengan dia mencuri, dia melakukan suatu tindak permusuhan terhadap orang lain, yaitu orang yang dicuri hartanya. Pelanggaran yang ketiga, dia merusak keamanan. Dia merusak keamanan, ya, dengan tindakan dia, keamanan manusia dari sisi harta rusak. Keamanannya jadi terancam, jadi tidak aman keamanan manusia. Oleh karena itu, pencuri itu dia memiliki dua tanggungan hak yang harus ditunaikan. Memiliki dua tanggungan hak. Yang pertama, hak khusus. Ya. Hak khusus. Hak khusus itu adalah harta yang dicuri. Harta yang dicuri. Karena itu, orang yang mencuri, dia punya hak tanggungan yang wajib dia tunaikan, yaitu mengembalikan barang yang dicuri jika barang yang dicuri itu masih ada. Kalau barang yang dicuri sudah tidak ada, sudah habis umpamanya, atau sudah dijual, maka dia berkewajiban untuk mengganti yang senilai atau yang seharga dengan barang yang dicuri. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memiliki tanggungan hak Allah. Hak Allah yaitu potong tangannya. Sehingga tidaklah hukum potong tangan bagi pencuri. Yang mencuri, yang sudah memenuhi syarat untuk dipotong tangannya, untuk ditegakkan hukum had padanya, tidaklah ini menggugurkan hak khusus, itu haknya manusia yang dicuri hartanya. Adapun potong tangan ini hak Allah karena dia melanggar ketetapan Allah. Dia telah melanggar hukum Allah, dia telah mengharam, melanggar apa yang Allah haramkan. Masalah potong tangan, ini hak Allah. Dengan dia dipotong tangan, hak Allah gugur dan dosa dia diampuni. Ya, dari dosa yang hukum had ditegakkan. Tetapi masalah hak manusia, yaitu harta yang dia curi, masih menjadi tanggungan kewajiban dia. Sehingga meskipun sudah ditegakkan hukum had, dia tetap wajib untuk mengganti barang yang dicuri. Nah. Dan Imam Madzhab yang empat dan yang lainnya sepakat tentang wajibnya mengembalikan barang curian yang dicuri kepada pemiliknya. Tidaklah cukup hanya ditegakkan hukum had dengan tanpa mengembalikan barang curian yang dicuri. Adapun hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Sebagaimana juga dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan juga dinyatakan oleh Imam Ahmad, bahwa orang yang mencuri, ya, dia memiliki dua tanggungan hak secara mutlak yang harus ditunaikan. Yaitu hak Allah, dia menjalani hukum potong tangan. Kemudian hak manusia, dia harus mengembalikan barang curian. Nah. Demikian pembahasan hadis yang ke-1261. Dan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.